بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Sungguh berbahagialah kita semua pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menghidupkan kita, memberi karunia kepada kita dan membimbing kita sehingga dengan semua itu kita bisa kembali beribadah kepada Allah, kita bisa kembali menambah amal saleh kita dan kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Sungguh betapa besar nilai waktu juga kesempatan dan kesehatan ini yang Allah berikan. Namun banyak dari manusia lalai, tiada menggunakan sebaik mungkin untuk ketaatan kepada Allah. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maghbulun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang mana manusia kebanyakan terlalaikan darinya, tiada mensyukurinya, tiada pula menggunakannya dalam sebaik-baik kesempatan untuk beramal saleh, yaitu nikmatus sihah wal firaq, nikmat kesehatan dan kesempatan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Sungguh kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala bahwa pemuda, syabab adalah merupakan tonggak, tiangnya satu bangsa, satu negara, bahkan generasi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu dalam setiap generasi pemuda adalah berperan penting dalam menentukan nilai generasi itu. Kalau pemuda yang hidup pada generasi tersebut, pemuda-pemuda yang terbimbing dengan ilmu dan petunjuk, maka generasi akan datang, generasi yang baik. Namun kalau pemuda-pemuda yang ada tumbuh di generasi itu pemuda yang jauh dari ilmu, maka yang akan datang bencana. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيَّا. Kemudian datang generasi pengganti setelah mereka, orang-orang yang ia melalaikan salat, memperturutkan syahwat. Sebab itu maka betapa dekat bencana, betapa dekat azab bagi mereka. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Karenanya sungguh kebahagiaan tentunya bagi kami dan para jamaah semua, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di saat-saat kita masih muda seperti ini, Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Allah membimbing kita dengan petunjuknya untuk kita mengemban amanah risalah yang diajarkan atau yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ikhwani fi din azinallahu iyyakum, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau telah mengkhabarkan kepada kita, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus nabi atau rasul yang Allah utus melainkan dia adalah sosok seorang pemuda. Dia adalah sosok seorang pemuda. Karena memang ihwa barakallahu fikum, usia muda usia yang paling sempurna. Dari pandangannya masih sempurna. Ya, dari pendengarannya masih sempurna. Fisiknya pun masih sempurna. Kekuatannya pun masih prima. Ini keadaan seorang pemuda. Sehingga ia lebih siap dan sanggup untuk memikul amanah dan beban. Maka Allah memilih nabi-nabi yang Allah utus juga dari mereka seorang pemuda. Dan dikatakan dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, wa ma utiya 'alimun khairun minhu illa huwa syaban. Tidak ada seorang alim yang diberi kebaikan yang lebih besar selain daripada ilmu yang Allah berikan padanya dalam keadaan ia masih muda. Karena dia masih sangat mampu untuk melaksanakan ilmu tersebut. Sehingga ikhwa fillah barakallahu fikum, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memotivasi kepada kita agar memanfaatkan usia kita ini yang masih dalam usia muda untuk benar-benar maksimal dalam menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu dengan tujuan untuk kita bisa mengemban risalah ini, menghidupkan Islam. Beliau mengatakan, man talabal ilma liyuhya bihil Islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, maka ia termasuk dari golongan siddiqin dan derajatnya dia itu di bawah derajat kenabian. Ini merupakan derajat yang paling tinggi. Karena sungguh tertinggi derajat manusia adalah derajat anbiya war rusul. Kemudian setelah mereka adalah derajat as-siddiqin. Sehingga ihwa barakallahu fikum, banyak daripada orang tua yang mereka itu terkadang salah di dalam memotivasi kepada anaknya. Dia mendidik anaknya dengan terus mengeluarkan segala biaya dan kemampuannya untuk mendidik anaknya. Dari mulai TK-nya sampai perguruan tingginya. Namun tujuannya hanya untuk mendapatkan gelar dan titel duniawi. tidak mengarahkan pada mereka untuk bagaimana anaknya menjadi orang-orang yang saleh agar termasuk dari golongan siddiqin. Tidak demikian keadaannya. Maka ihwa barakallahu fikum, perhatikan apa yang Allah sebutkan dari kisah para anbiya yang mereka diutus oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah dari kalangan syabab, pemuda. Sehingga ihwa fila barakallahu fikum, dalam Al-Quran suratul Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika Raja Namrud murka menyaksikan kuil yang ada di dalamnya berhala-berhala sesembahan mereka dihancur leburkan dalam keadaan tidak diketahui siapa pelakunya, maka orang-orang pun menyebutkan, pasti ini adalah perbuatan seorang pemuda yang mereka menyebut namanya adalah Ibrahim. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Allah sebutkan tentang halnya Nabi Ibrahim ketika dalam usia mudanya. Seperti itu keadaannya. Ia telah menyampaikan dakwah risalah kepada kaumnya. Dan tentunya tidak mungkin orang yang tua renta akan mampu menghancurkan berhala-berhala yang sedemikian banyaknya dengan sendiri. Ya. Juga demikian Allah sebutkan bagaimana orang-orang pemuda yang saleh dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sungguh mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Dan Allah tambahkan pada mereka petunjuk. Ya. Dan ingat, orang yang Nabi Musa ajak, Nabi Musa AS ajak menemaninya ketika mencari ilmu untuk menuju ke tempat yang dituju sampai ketemu dengan Khidir, adalah Allah katakan, idh qala Musa li fatahu. Ingat ketika Nabi Musa AS berkata kepada teman pemudanya itu. Ini semua menunjukkan bahwa sungguh benar-benar usia muda adalah usia yang istimewa, usia yang sungguh tidak boleh kita abaikan untuk kita semua mendidik diri kita atau putra-putri kita, generasi kita dengan didikan yang sebenar-benar pendidikan. Karenanya ikhwah, Al-Imam Al-Bukhari dalam Jami' Al-Ilm Wal-Fadlihi, beliau menyebutkan, man ta'alamul ilma wa huwa syabun kawasmin fi hajarin, wa man ta'alamu ba'dama yaduhul fissin kanaksi filma. Beliau menggambarkan betapa usia muda ibarat usia emas. Sampai beliau mengatakan, barang siapa menuntut ilmu, belajar ilmu dalam saat usia ia muda, seperti halnya orang yang mengukir di batu. Sedangkan barang siapa yang mempelajari ilmu setelah ia masuk usia lanjut, usia tua, seperti orang mengukir di air. Mana lebih mudah, mengukir di air atau mengukir di batu? Dari sisi mudahnya, di air lebih mudah, tanpa penghalang. Jangankan dengan pahat, dengan jari pun bisa kita menggores. Namun apa yang terjadi saat kita mengukir di air, menggoreskan tangan kita di air, begitu digores, tangan lewat, air tertutup kembali, betul? Tidak ada nampak bekasnya. Namun ketika kita mengukir di batu, sungguh harus dengan pahat, harus dengan palu, dan tidak bisa secepat yang dimau. Pasti harus sabar. Harus sabar, ya. Satu pahatan demi pahatan terus sampai yang dimaukan tercapai, sehingga terukirlah di batu itu ukiran seperti yang dimaukannya, dan tidak akan lekang dengan usia atau fana, ya, hancur karena masa. Karena batu kuat. Begitu keadaan orang yang belajar ilmu di waktu muda, dia masih prima, tenaganya kuat, semangatnya, pikirannya, matanya, telinganya, semua masih maksimal, potensinya kuat, kesempatannya banyak. Dan ikhwa barakallahu fikum, ini usia muda. Juga ketika dia mendapatkan ilmu, hafalannya akan kuat pada dirinya. Beda dengan orang yang sudah lanjut usia. Ketika belajar ilmu, disampaikan ilmu, dia ingat. Dia paham. Dia bisa mencerna. Cepat memahaminya dibanding anak-anak. Orang tua lebih cepat memahami. Namun, untuk menghafal, dia tidak sanggup. Anak-anak, lama dia memahami. Ya, tapi dia menghafal. Dan apa yang dia hafal akan terus, tidak akan terlupa. Biiznillah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Sehingga mestinya kita memanfaatkan sebaik mungkin keadaan yang demikian ini. Dan wa fil a'zanallahu wa iyyakum, karena pemuda adalah merupakan tonggak satu negara dan merupakan potensi utama yang akan menentukan satu generasi. Sungguh, generasi Islam tergantung pada pemuda-pemuda muslimin. Kalau kita mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, mereka akan menjadi pemuda-pemuda Islam yang kuat, yang kokoh, berpegang teguh dengan agamanya. Dan mereka akan menjadi generasi yang mulia dan mencapai kemuliaan. Seperti halnya kita lihat, tidaklah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, melainkan mereka umumnya, mayoritasnya, semua adalah pemuda. Lihat, Abu Bakar sebaya dengan beliau. Begitu pula yang lain-lainnya. Umar, Utsman radhiyallahu anhum, Ali bin Abi Thalib di bawahnya. Usia-usia muda kebanyakannya mereka semuanya. Dan ihwa fillah barakallahu fikum. Sebab itulah sungguh musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita kaum muslimin, mengetahui hakikat ini, sehingga mereka berupaya bagaimana agar pemuda-pemuda kaum muslimin ini mereka menjadi hancur. Kalau sampai hancur pemudanya, berarti akan mendapatkan kehancuran kemudiannya. Ya, akan menjadi hancur generasi berikutnya. Apa upaya mereka? Kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, di antara upaya mereka adalah mereka berusaha, ya, taghyiru tujahim, mereka mengupayakan bagaimana menjauhkan para pemuda dari agamanya yang benar, bagaimana mereka mengubah pola pikirnya pemuda agar jauh dari pemikiran-pemikiran agama yang benar. Naam. Bagaimana agar menjadi anak-anak muda muslimin itu salah asuh? Karena kalau sudah salah asuh, resikonya ikhwa barakallahu fikum, dia akan menjadi salah pemahamannya terhadap agama, salah pengamalannya terhadap agama. Yaitu dengan cara bagaimana menyibukkan pemuda-pemuda muslim dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sampai mereka lalai dari agamanya, lupa dengan ilmu agamanya. Ya, dituntut pemuda-pemuda muslim dipacu untuk sibuk mengejar ilmu dunia, sains dan teknologi, yang kemudian dengan itu mereka dibikin sedemikian rupa dengan berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu ekstrakurikuler ataupun yang formal dan yang lainnya, terus sehingga mereka dibikin sibuk. Ketika belajar, waktunya habis untuk kegiatan belajar dan belajar. Ketika kerja, waktunya disibukkan terus untuk kerja dan kerja. Sampai dia pensiun. Orang pensiun umur berapa? 25 tahun. 25 tahun baru selesai kuliah, masuk kerja. Terus usia 20 tahun lah masuk kerja. Pensiun 55 tahun baru bisa pensiun atau 60 tahun baru bisa pensiun. Padahal usia muda itu umur berapa? Coba lihat. Sungguh, ini yang mereka jadikan sasaran. Bagaimana pemuda-pemuda muslimin agar semua dari anak-anak tersibukkan dengan ilmu dunia. Terus sibuk mencari dunia. Sampai masanya tua, baru mereka kesadarannya mulai kembali tumbuh ke masjid, sholat, sudah pensiun. Sehingga rata-rata orang-orang yang sudah lanjut usia itu yang ada di masjid. Maka sungguh kalau kita yang masih muda diberi kesempatan oleh Allah belajar ilmu, ini nikmat yang luar biasa. Ihwa, kata Allah dalam Al-Quran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah usia muda itu, ya, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ahqaf, hatta idza balagha asudahu wa balagha arba'ina sanah, ya, sampai ia usia mencapai usia baligh hingga usia 40 tahun. Jadi usia yang berkenaan dengan anak yatim, dikatakan anak yatim itu sebelum ia masuk, ya, pada usia apa? Balagha asyuddah, sampai usia baligh masanya. Kalau sudah baligh itu bukan anak yatim lagi, mungkin berganti dari, ya, bapak yatim atau mas yatim, ya, bukan anak lagi karena usianya sudah dewasa, sudah remaja. Yaitu usia baliklah sekitar 15 tahunan itu mamanya. Atau 13 tahun sudah mulai. Sudah mulai bisa mencerna, berpikir. Sudah mumayyiz, sudah balik. Kemudian, wa balagha arba'ina sanah, sampai usia 40 tahun kurang lebih itu usia muda. Dan kalau kita perhatikan pendidikan yang ada di negeri kita ini, Masya Allah, ikhwa barakallahu fikum, nilai atau porsi pendidikan agama pada umumnya sekolah-sekolah yang negeri itu satu pekan berapa pertemuan guru agama? Hah? Sekali. Berapa jam? Apa yang diajarkan? Sepekan sekali pendidikan agamanya, yang diajarkannya, Mu'tazilahnya, Asy'ariyahnya, ininya, itunya, jauh dari akidah yang benar. Sehingga subhanallah, kalau orang tua tidak mendidik anaknya di rumah, suruh ngaji di musola, suruh ngaji di TPA, suruh ngaji di masjid, ya, Taman Pendidikan Al-Quran namanya. Kalau orang tuanya enggak ketat dari usia-usia SD untuk ngaji, belajar ngaji, hanya mengandalkan pendidikan di sekolah dasar saja, kapan di sekolah dasar diajari Iqra? Hampir tak ada kurikulumnya. Belajar baca Al-Quran. SMP-nya, SMA-nya. Ada pelajaran agama, tapi itu sudah. Maka ihwa barakallahu fikum. Kemudian, orang tua menuntut dia untuk belajar, belajar, belajar, kuliah, selesai kuliah. Dituntut kerja, masuk kerja. Harus mengikuti aturan perusahaan. Ya, sebelum subuh sudah berangkat. Habis maghrib baru pulang, kadang habis isya baru pulang. Kapan ngajinya? Kapan belajarnya? Dunia menyibukkannya. Hati-hati. Pelan-pelan akan ada pergeseran. Karena apa? Kualitas imannya sudah menurun disebabkan ilmunya yang kurang. Ya. Ihwa barakallahu fikum. Ya. Itu kita katakan lampu saja kalau dayanya kurang, berkurang, redup jadinya. Apalagi kalau bahan bakarnya habis, mati jadinya, kan begitu. Ya. Kemudian wa barakallahu fikum, ini yang pertama upaya mereka bagaimana menjauhkan pemuda-pemuda muslimin dari ilmu agama, membuat mereka lalai dari ilmu agama dan tersibukkan dengan dunia. Ya. Kemudian yang kedua upaya dengan membuat jarak yang sangat jauh antara pemuda dengan ulama. Ya. Dibikin apa? Jarak yang jauh antara pemuda dengan ulama. Dijauhkan mereka dari majelis-majelisnya para ulama, majelis-majelis ilmu. Karena yang masih usia sekolah mau ngaji mereka sudah tersita waktunya. Malam mereka harus belajar, mengerjakan PR. Pagi mereka harus bersiap berangkat sekolah. Siang atau sore mereka harus kegiatan ekstra kulikuler atau harus kegiatan bimbingan belajar supaya bisa masuk perguruan tinggi atau SMA negeri, kan begitu. Mana waktu ngajinya? Kita yakin kebanyakan muslimin lebih fokus mendidik anaknya untuk mencapai ranking satu sekolahnya daripada menjadi anak yang baik agamanya. Betul? Fokusnya di situ. Kamu seranking nak, biar gak sholat gak apa-apa, yang penting kamu ranking satu. Ya nyatanya memang gak sholat. Kenapa? Berangkatnya pagi, pulang habis duhur. Duhur kadang-kadang di sekolah dia gak sholat. Yang berangkat siang sebelum duhur berangkat, pulangnya maghrib. Duhur, asar, maghrib gak sholat. Isya main sama temannya atau sudah belajar kelompok. Subuh karena capek sampai malam belajar, gak berani orang tua bangunkan, kasihan nanti di sekolah ngantuk. Lima waktu gak sholat. Kira-kira bagaimana agamanya? Maka ingat yang Allah sampaikan tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Jadi generasi yang muncul setelah mereka itu generasi yang menyia-nyiakan salat. Akibatnya wattaba'u syahwat, mereka mengikuti syahwat. Jangan disalahkan oleh orang tua kalau akibat dari kelalaiannya dalam mendidik generasinya, pemudanya, akibatnya syahwat yang pada mereka tidak terkendali. Sehingga sungguh sering kita mendengar anak-anak usia SMA, mereka telah seperti hanya suami istri, berhubungan bebas dengan teman-temannya, seks bebas dengan teman-temannya. Bahkan sebagiannya pelaku-pelaku ya, PSK, pekerja seks komersil, itu dari kalangan anak-anak SMA, itu yang laris, itu yang mahal. Bahkan sekarang sudah SMP sudah terkena penyakit itu. Ya, sungguh ini adalah bencana, bencana besar. Ditambah lagi sasaran upaya orang-orang kafir menghancurkan pemuda-pemuda Islam dengan narkoba. Ya, hati-hati. Maka kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba. Karena sungguh ini racun yang akan menghancurkan generasi kita. Kalau pemuda sudah terkena tersangkut dengan narkoba dan sudah menjadi pecandu narkoba, akalnya rusak, jiwanya rusak, mentalnya hancur. Kalau sudah ini yang ada generasi satu bangsa, maka tunggu kehancuran bangsa tersebut. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, mereka menjauhkan generasi muda muslimin dari ulama. Sampai-sampai berikutnya mereka menggelari ulama-ulama dengan gelar-gelar yang jelek agar pemuda tidak simpati dengan para ulama. Jadi ya, maka ya barakallahu fikum, Asy-Syaikh Zaid Muhammad Al-Madkhali, beliau menyampaikan pada kita beberapa kiat atau sebab bagaimana pemuda bisa kokoh dan istiqomah di atas agama Allah Ta'ala ini. Bagaimana mereka istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, kata beliau adalah wujudul qudwah hasanah fi hijri ma ya'shuf tahta ri'ayatihi min abin wa ummin. Yang pertama, ini pemuda, anak-anak kita semua, generasi kita ini butuh adanya sosok teladan dalam pengasuhannya, yaitu sosok teladan dari ayah dan juga ibu. Nah, pemuda ini masa yang panjang. Masa muda dalam hidup manusia itu masa panjang. Karena dari usia bayi dia lahir sampai masa kanak-kanak, selama masa susuan paling 2 tahun. Lepas susuan masuk masa kanak-kanak sampai baligh paling 10 tahun. Sehingga sudah 12 tahun. Masuk usia remaja atau muda, syabab. Sampai 40 tahun. Berapa tahun berarti? Kalau mamanya dari usia 12 sampai usia 40 tahun, berapa tahun? 38 tahun. Nah, 38 tahun. Terus setelah 40 tahun, kata Rasulullah SAW, rata-rata umur usia umatku ini 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah taruhlah umpamanya 60 tahun, kalau diambil 40 tahun berarti sudah sisa 20. Maka ikhwah, 20 tahun ini ditentukan dari usia yang sebelumnya tentunya. Kalau selama masa 40 tahun gak pernah belajar, baru sadar setelah 40 tahun, repot. Jangan 40 tahun. Kebanyakan warga negeri kita ini bisa duduk ngaji lama, bisa ibadah tenang khusyuk, tidak konsentrasi dan berpikir kerjaan itu setelah pensiun. Berarti setelah 55 tahun. Sisa umur. Kebanyakannya yang pegawai-pegawai. Ya. Setelah sisa umur baru mulai mendekat ke masjid kembali. Ibadah kembali. Sehingga apa yang dilakukan pada umumnya oleh kaum muslimin ketika sudah usia begini mereka baru mulai sadar ke masjid atau malu pergi haji. Lihat jamaah haji Indonesia rata-rata sudah manusia lanjut usia, banyak manulanya. Ya, banyak manusia lanjut usia. Nah, karena mereka selama muda tidak pernah belajar, akhirnya mereka taklid, ta'assub, fanatik kepada guru atau kiainya. Tidak punya prinsip dasar agama yang kokoh, yang benar. Ini akibatnya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ketika sudah terlanjur tua, ibadah sudah begitu melekat di hatinya, ta'asubnya, diingatkan oleh anaknya yang ngaji, oleh anak-anak yang pada belajar agama, diingatkan, bapak begini-begini yang benar, ini keliru, kamu tahu apa? Saya dari kecil belajar ya begini, padahal gak pernah belajar. Hati-hati hadirin, ya, dia hanya mengikuti tradisi dan dia wariskan kepada anaknya prinsip kamu jangan meninggalkan adat orang tua. Nah itu hadirin, ini pun menjadi belenggu bagi pemuda ketika belajar ilmu agama karena sudah dididik jangan meninggalkan adatnya orang tua. Kalau orang tua itu adatnya itu berdasarkan petunjuk Allah, ya tentunya sesuai syariat. Kalau tidak, hati-hati. Ya, yang lebih lagi mereka menanamkan prinsip kenapa diharuskan berpegang dengan adat, tidak dengan syariat. Mereka punya keyakinan adat lebih kuat, lebih tua dari syariat katanya. Benar atau salah? Adat lebih tua dari syariat. Masya Allah hadirin, ini tentunya keliru. Ya, karena apa ikhwah barakallahu fikum, yang namanya adat kan tradisi manusia, sedangkan syariat bikinan Allah Ta'ala. Ya, yang Allah sudah adakan sebelum manusia ada. Tentunya lebih duluan syariat Allah. Ya. Kemudian, yang kedua ikhwah barakallahu fikum, dalam rangka kita untuk menjadikan pemuda kita, anak-anak kita semua, ya, menjadi sebab mereka istiqamah. Yang kedua, nidhafatul manzil min wasail az-zayghi wal inhiraf. Yang kedua, membersihkan rumah kita dari segala fasilitas-fasilitas yang membuat mereka menyimpang. Membuat mereka apa? Menyimpang dan sesat. Ya. Baik dalam bentuk gambar-gambar dan segala macam bentuk lainnya yang membuat mereka menyimpang, buku-buku yang sesat, bersihkan dari rumah. Gambar-gambar maksiat, bersihkan dari rumah. Jangan rumahmu menjadi rumah yang jauh dari rahmat. Karena kata Rasulullah SAW, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya. Di rumah saya enggak ada gambar, cuma ada televisi saja. Ada gambarnya enggak TV-nya? Enggak ada. Hadirin, jujur aja. Kalau televisi enggak ada gambarnya, bukan televisi, tapi itu TV mati atau TV rusak. Sehingga enggak ada gambarnya. Iya toh? Hati-hati. Dan yang ditayangkan, yang editornya itu siapa? Ya? Di siaran satu televisi itu siapa yang edit acaranya? Tentunya sudah disetel sedemikian rupa. Yang paling islami saja enggak lepas dari kesesatan. Ya? Apalagi yang jelas-jelas dari TV orang-orang yang non-muslim yang memang ingin merusak generasi Islam. Ya, dulu waktu kita masih anak-anak, televisi masih tidak ada. Mungkin satu kampung satu atau satu desa satu. Jauh mencari. Sehingga kita tidak terpikirkan untuk begitu. Dan ketat orang tua mendidik mengaji. Apalagi pada generasi 90-an itu, kemunculan TPQ-TPQ Taman Pendidikan Al-Quran di masjid-masjid, Masya Allah, serentak di seluruh Indonesia, masjid-masjid ramai dengan anak-anak mengaji padat. Maka kemudian muncul acara-acara yang sedemikian ramai banyaknya, stasiun-stasiun televisi dan tayangan-tayangan televisi yang memalingkan anak-anak dari semangat mengaji kepada semangat nonton TV. Itu sudah kita alami sendiri. Sehingga murid-murid kita yang dulu ngaji sekian ratus orang anak-anak TPQ, kenapa kok ini enggak datang? Alasannya sama. Kenapa ini enggak datang? Alasannya sama, pasti nonton ini, pasti ini. Jadi hari ini, hari ini. Itu mereka mana yang mereka paling sukai itu sudah. Baru jamnya itu jam anak-anak mengaji. Sorry. Tayangan itu, sehingga betul-betul ya hal itu menyita, memalingkan anak-anak. Maka perhatikan ikhwah hadirin yang dimuliakan Allah. Terus yang ketiga, ya, memanfaatkan apa? Semaksimal mungkin usia muda dengan membimbing mereka dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Ihtimamu mansuin tarbiyah wa ta'lim. Memanfaatkan semaksimal mungkin masa-masa muda itu untuk mendidik mereka dengan didikan Quran dan Sunnah. Naam ya fila barakallahu fikum. Karena usia muda adalah usia emas, di mana dialah yang akan menjadi generasi penerus. Kalau kita biarkan abaikan dia, dia bengkok, maka generasi berikutnya akan hancur dan rusak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan, memanfaatkan semaksimal mungkin usia muda, ya, membimbingnya dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena mereka masih usia menghafal, anak-anak banyak menghafal. Terus maknanya, pemahamannya, pengamalannya, terus bimbinglah oleh orang tua. Berilah teladan mereka. Naam. Kemudian ihfilah barakallahu fikum, yang berikutnya adalah solahul manhaj. Ya. keselamatan dan kebaikan manhaj mereka harus dididik dengan manhaj yang benar, yaitu dengan manhaj yang sahih, dengan pendidikan tarbiyah diniyah Islamiyah bimanhaj sahih. Kita harus mendidik generasi muda, anak-anak kita semua dengan pendidikan keislaman, dengan pemahaman yang benar, dengan manhaj yang benar. Karena sungguh ihwa barakallahu fikum, kalau mereka mendapatkan pendidikan yang benar, agama yang benar, manhaj yang benar, sungguh selanjutnya mereka pun akan selalu berada di atas kebenaran biidznillah ta'ala. Ya, apalagi didukung yang keempat, yaitu apa? Adanya kerjasama masyarakat di mana masing-masing individu punya andil dalam mengajar atau mendidik anak-anak mereka. Ya, itu tarabitul mustama' bihaitsu yakunu kullu fardin min afradin. Ya, adanya kerjasama seluruh lapisan masyarakat, individu-individu yang ada di masyarakat itu, kerjasama di dalam ambil peranan mendidik mereka, firi ayatis syabab, dalam menjaga anak-anak dan pemuda-pemuda, ya, agar selalu mereka apa, terikat dengan syariat agama. Tujuannya apa ikhwan? Agar generasi muda kita ini termasuk pada hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu insyaallah ikhwan barakallahu fikum. Karena masing-masing kita ada urusan berikutnya. Semoga nasihat singkat ini mengingatkan kepada kita sadar untuk pentingnya mendidik generasi muda dan anak-anak kita, mengawasi dan membimbing mereka dari perkara-perkara yang berbahaya kita jaga, perkara-perkara yang bermanfaat kita upayakan supaya menjadi generasi yang baik, generasi yang bisa mengemban amanah untuk kebaikan kelanjutan dari kehidupan kita tentunya. Sebab keberhasilan mereka tergantung dari pendidikan kita orang tua dalam mendidik mereka, menjaga mereka, meneladani mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.